tukang perah susu sapi mlebu kandang wudu sapi tokke susune dicekel selawatan. Oh, selawatane piye lali aku. Niku nyuwun sewu, anake papat dadi wong apik kabeh mergo berkahe selawat. Kuwi lho, nyekel susu sapi selawat tok, mosok kowe nyekel susune bojomu ora. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin salah setok. Engko bengi Pak Latif karo bojone ya ngono. Allahumma sholli wa sallim ala sat ngono. Anu eh saben malam Jumat wae lagune wong desa wae. Gaul dadi ora ora iso kuwopruk meneh to lho. Oh. Ah lumayan. Oh jan se. Ketoke jan rupane spesialis desa ketoke. Sesele tak ngejak jamaah engko langsunge melu wae. Ya, kowe introne kari wae. Bayaranmu ora jelas soalnya ya. Sing bengoke banter tak dongake utange lunas. Amin. Sing ora bengok mulih meteng. Amin. Sholli wa sallim da iman sholli wa sallim da iman saben malam Jumat ahli kubur mulih nang omah kanggo njaluk donga wajan Quran najan sakalimat lamun ora dikirimi banjur bali brebes miling bali nang kuburan mangku tangan tetangisan salim iman Allah Allah salim wal ali wal ashab iman kebaco temenan ger hana turunku koe ora mangan tinggalanku lamun aku bisa bali ning ngalam donya bakal tarik kesing donyaku sing isih ana salim Allah Allah salli wal ali wal ashabi man musike meneng bengoke sing banter salli wa salli Allah salli wal ali wal ashabi man wal ali wal sallu ala nabi Muhammad awakmu nglinting rokok karo selawatan. Oh, jos. Anakmu nakal, selawati turu

Mila kula sakniki lak ngaji kudu nggawa sangu akeh, wetenge warak, penampilan meyakinkan. Weh, aja nganti kalah karo bupati. Ngopo aku ngono? Ngono, dadi aku teko ngene Latif iki santai kae ya ta. Sangone ditampa, ra sangone tagih. Ngono kok. Akhire napa dalu kula dongake? Eh mari. Begitu rampung kula lungguh teng ruang tamu, mangan mangan mangan mangan. Eh mboke teko. Gowo banyu gelas putih panas mongah-mongah niko karo kondo nyuwun sewu nggih Gus bojo kula lara mun tek-entekan kula ra duwe napa-napa mong ana banyu putih tok kula mbatin bajingan aku la wong patang dina lho Pak Kapolres ramangan jajal apa aku ra misuh ning jero ati alah lara atiku aku langsung aku mbatin atiku rasane lara nyawang konco adoh karo agomo randuwe toto kromo Qurane ra diwaca salate yo ditinggalno apa iki wis jamane cacah enom kelangan akhlake wong tuwa diseneni guru ya dikepui ayo rene kendang ngaji selawat ya rabbi bil mustafa baligh maqasidana waghfir lana mamado ya wasial karami huwal habibul ladhi turja safahatuhu likulli haulim minal ahwali muntahimin ho ho laiki aku lagu ini ngerti Pak Bupati pancene kowe pabu nuruti simbokmu jare yen ra ninjar oleh dicinta apa kaya ngene rupane wong kere kae remuk remuk wayahi wayahi akhirnya kula mulih ngombe banyu putih tok begitu ning dalan. Zaman itu Pak Kapolres 303 belum dilarang. Tahun 2000 sekian kan masih ada 303 perjudian. Kula niku liwat teng dalan tukang becak sami judi keplek klothok sak piturute. Kula mbatin, Gusti, kula niku ngimami salat subuh, sedekah ndongake wong lara nganti mari. Mangane ora kuat. Niki tukang becak gawene judi jenengan ujo. Jenengan karepe pripun aku? Gusti Allah tak onek-onek kene. Kula niku nggawa buku Yasin. Begitu kula meh tekan masjid, kan saya James Bond, jaga masjid dan kebon. Buku Yasin kula niki nabrak tiang listrik tiba ora tak jikuk ra urusan aku nanti juwengkel ra umum aku begitu kula mulai ajeng turu bismika Allah kula turu niku ndonga bismika Allahumma ahya wa bismika amut kula kelingan buku Yasin akhirnya kula parani meneh disitulah kemudian Allah menunjukkan kebesarannya di bawah buku Yasin niku ana duit ewon anyar kabeh. Sak tumpuk tipis ngoten iki. Iki duwite sapa? Kula mbatin. Iki lak duwite tukang becak ora mungkin. Tukang becak iki biasane duwite lecek kaya rupane, ha ta? Kok iki anyar aku ngono. Tak enteni. Wong liwat niku Pak Bupati, duwite mung didak-idak disampar-sampar kaya ora ndelok niku. Saya mbatin, apakah ini yang namanya cinta? Iya. Tak enteni ora ana sing jikuk. Akhire kula ajeng jikuk wedi ndak dikira maling. Apa yang saya lakukan? Buku Yasin kula tibake dhuwur duit, begitu tak angkat duitnya digondol. Iya. Tekan masjid tak hitung jumlahe pira 75.000 duitnya anyar kabeh, nomor serine urut, Pak. Tahun 2000 niku. Akhire napa kula telepon abah kula teng Lampung, abah kula cerita begini begini begini begini angsal mboten duit niki damel kula jajan bah apa jawaban abah saya sik le ditunggu seminggu meneh matane akhire kula teng angkringan duit kula titipke kula ngomong karo bakul angkringan pak duite mang gowo aku tak mangan tapi aja mung nggo dhisik aku duit nemu tak umum ning masjid lah ora ana sing aku baru usah dadi duitku. Akhirnya kalau langsung mangan entek sego kucing rong puluh tak kadang apa tang dino rambadok ya bro madak